أما بعد، قال المصنف رحمه الله: واعلم أن متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. Berkata Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah rahimahullah, beliau menyatakan, wa'lam, dan ketahuilah, anna mut'atan nisa'i, bahwasannya mut'atun nisa', mut'ah, kalimat mut'atun nisa' di sini lebih kita kenal dengan nikah mut'ah, yang dulu dalam Islam di awal-awal pernah dihalalkan, diperbolehkan, diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Fathu Makkah diharamkan hingga yaumul qiyamah. Sehingga nikah mut'ah pada hari-hari ini, demikian pula yang akan datang, telah diharamkan dalam Islam sejak saat terjadi Fathu Makkah. Dan ketahuilah bahwasanya mut'atun nisa wal istihlal. Al istihlal maknanya di sini adalah ketika seseorang telah bercerai dengan istrinya, cerai 3 kali, talak bain, kemudian ingin kembali rujuk, kembali menikah dengan istri yang telah bercerai sebanyak 3 kali tadi. Dan gak ada jalan kecuali wanita tersebut menikah dengan pria yang lain, kemudian bercerai lagi dengan suami yang kedua. Setelah itu baru mereka menikah, boleh. Nah, ketika terjadi hal yang seperti ini, terjadi perceraian 3 kali tadi, talak bain, kemudian sang laki-laki atau mantan suaminya membayar seseorang, baik membayar atau memberikan jasa, terjadi kesepakatan antara mereka agar engkau silakan nikahi mantan istriku itu. Setelah menikah terjadi akad, setelah itu ceraikan lagi, nanti saya akan menikah lagi dengannya. Ini namanya istihlal dan ini haram. Wal istihlal haramun ila yaumil qiyamah. Keduanya, baik mut'atun nisa ataupun al-istihlal, adalah haram hukumnya dalam Islam sampai hari kiamat. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Yaqulu syarih rahimahullah, nikahul mut'ati ta'rifuhu. Nikah mut'ah definisinya adalah an yatazawwajal mar'ata ila ajalin mahdudin. Seorang pria menikahi wanita dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ada batas waktunya, telah disepakati. Dan batas waktu yang disepakati ini diketahui oleh kedua belah pihak. Baik dari si wanita ataupun si pria, tahu. Dengan berakhirnya batas waktu tersebut, otomatis pernikahan mereka selesai. Nikah mut'ah atau nikah kontrak telah diketahui batas waktunya. An yatazawwajal mar'ata ila ajalin mahdudin kasyahrin aw ma asybaha dzalik. Seorang pria menikahi wanita dengan batas waktu tertentu, seperti misal 1 bulan atau yang semisal itu, 1 pekan. Ada mahar yang diberikan itu ada. Ada maharnya, terjadi ijab dan kabul, tetapi dengan adanya pembatasan waktu. Ai biqadri iqamatihi fi hadzal balad, sesuai dengan lamanya laki-laki itu tinggal di negeri tersebut. Misal dari Indonesia pergi ke Malaysia dalam rangka tugas kenegaraan atau tugas bisnis dia, atau sekedar jalan-jalan ke sana. Daripada saya terjatuh pada perbuatan zina, sudah saya nikah mut'ah saja. Nikah mut'ah dalam Islam kan boleh. Iya, boleh di awal-awal Islam, tetapi kemudian diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama di Malaysia dia 17 hari, 20 hari. Terjadi kesepakatan dengan wanita yang di sana, kalau sudah berakhir masa kesepakatan kita waktunya, maka otomatis pisah begitu saja. Sesuai dengan berapa hari si pria tinggal di tempat si wanita tersebut. Qala fa hadzan nikahu kana mubahan fi awwalil Islam. Nikah ini, nikah yang seperti ini dulu di awal-awal Islam mubah, diperbolehkan. Wa hurrima 'ama Khaibar, kemudian diharamkan pada saat perang Khaibar. Diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma ba'da dzalika ubiha fi ghazwatil Fath. Kemudian setelah itu diperbolehkan lagi sampai pada Fathu Makkah. Thumma ba'da dzalika hurrima tahriman mu'abbadan ila yaumil qiyamah. Setelah terjadi Fathu Makkah, maka diharamkan kembali nikah mut'ah ini tahriman mu'abbada, pengharaman selama-lamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sehingga kalau ada sekarang-sekarang ini yang menyatakan, oh enggak, nikah mut'ah itu boleh, ini buktinya, ini dalilnya, para sahabat dulu melakukan, Rasul dulu mengizinkan. Iya, dulu. Tetapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya secara mutlak sampai yaumul qiyamah. Waqad ajma'a ulama'ul ummati 'ala tahrim at-tamattu' bin nisa'. Dan para ulama, ulama'ul muslimin, sepakat dari setiap generasi, dari kalangan tabi'in, atba'u tabi'in, al-qurunul mufaddalah ini. Kemudian berikutnya al-a'imah al-arba'ah. Kemudian berikutnya ahlul hadis setelah mereka, sampai di masa kita sekarang ini. Para ulama, kaum muslimin, ijma' sepakat menyatakan tentang haramnya nikah mut'ah. Wa khalafa fi dhalika ba'dhu syi'ah. Dan yang menyelisihi permasalahan ini adalah sebahagian orang-orang syi'ah. Rafidhah. Mereka tetap bersikukuh menyatakan bahwa nikah mut'ah itu boleh, halal, tidak masalah. Dan inilah kerusakan, salah satu kerusakan dari pemahaman Syiah. Nikah mut'ah itu boleh, kapanpun, dimanapun diperbolehkan. Kemudian kata beliau, wa khilafuhum la yunzar ilaihi. Lish? Liannahum ahlu bida'in yasilu ba'duha bi ashabihi ilal kufri wa billahi taufiq. Namun perselisihan mereka terhadap ulama al-muslimin la yundar, enggak dilirik, enggak dilihat. Tidak lantas kemudian, oh itu iya, itu kan ahlu sunnah menyatakan nikah mut'ah itu haram, enggak boleh. Lihat ini kelompok besar juga, firqah besar juga dari firqah kaum muslimin syiah, mereka membolehkan. Berarti dalam masalah ini terjadi khilaf antara ahlu sunnah dan syiah. Syiah, penyelisihan-penyelisihan mereka terhadap ahlu sunnah, la yumbar. Enggak perlu dilihat, enggak perlu dilirik. Kenapa? Li'annahum ahlu bid'ah. Mereka adalah ahlul bid'ah. Kalau seandainya permasalahan seperti ini dilihat, penyelisihan-penyelisihan syiah terhadap ahlu sunnah wal jamaah dipertimbangkan, maka berapa banyak kesesatan yang terjadi. Tidak lantas kemudian hanya terbatas pada syiah saja. Firqatut tabligh. Oh, firqatut tabligh membolehkan untuk melakukan tawassul dengan orang-orang yang memiliki derajat dan kedudukan. Ahlu sunnah melarang berdoa di kuburan. Ini firqatut tabligh membolehkan kok. Nanti yang lain menyatakan lain lagi. Kelompok yang lain membolehkan. Kebenaran itu tidak semata hanya ada pada ahlu sunnah. Kelompok yang lain juga memiliki kebenaran. Kelompok yang lain juga ada pada mereka al-haq. Tidak semata-mata kebenaran hanya ada pada ahlu sunnah dan selainnya salah. Akan terus merembet, tasalsul. Terjadi terus yang seperti ini. Maka Syekh An-Najmi rahimahullah dalam permasalahan ini tegas menyatakan wa khalafa fi dzalika ba'd syiah. Orang-orang Syiah dalam masalah hukum nikah mut'ah menyelisihi ahlus sunnati wal jamaah. Akan tetapi perselisihan Syiah terhadap ahlus sunnah tidak dilirik sama sekali. Enggak ditoleh, enggak dilihat, diabaikan, enggak digubris. Li'annahum ahlu bid'ah. Karena mereka adalah para pelaku kebid'ahan. Masuk dalam hadis yang telah kita lewati kemarin. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Yang selamat adalah ahlu sunnati wal jamaah yang mengikuti cara beragamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. لأنهم أهل بدع يصل بعضها بأصحابه إلى الكفر. Mereka Syiah adalah ahlul bid'ah dan kebid'ahan mereka atau kebid'ahan sebahagian mereka sampai pada tingkat kekufuran, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa Jibril salah menurunkan wahyu mestinya kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi diturunkan kepada Muhammad. Ini kufur. Keyakinan yang kufur seperti ini. Sebagian mereka lagi sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Dan ini keyakinan kufur. Allahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.